Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita kembali melanjutkan pelajaran di pagi hari ini. Dan pelajaran ini merupakan pelengkap dari kajian sebelumnya pada materi kemarin, di mana kita telah mendapatkan tasawur, gambaran secara umum dari penjelasan tentang seputar masalah saham yang disampaikan oleh Pak Reza Zulkasi. Dan berikutnya kita akan lengkapi dengan melihat seperti apakah takyif fikih dari saham. Saham secara bahasa berasal dari kata as-sahmu yang artinya al-hissah, yang artinya jatah atau bagian. Melemparkan sebatang kayu untuk undian disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat sahama yusahimu. Allah bercerita dalam Al-Quran, ketika Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, ternyata perahu tersebut kelebihan beban. Akhirnya mereka memutuskan harus ada salah satu penumpang yang diturunkan. Padahal itu sudah di tengah lautan. Kemudian mereka melakukan undian untuk menentukan siapakah yang harus diturunkan dari perahu. Allah ceritakan di surat As-Saffat, wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus termasuk al-mursalin, termasuk rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun, ingatlah ketika dia melarikan diri. Abaqa artinya pergi tanpa pamit atau sebelum ada perintah. Ada istilah al-abik. Al-abik itu artinya budak yang pergi meninggalkan tuannya. Idh abaqa, ketika dia pergi meninggalkan kampungnya tanpa ada perintah dari Allah Ta'ala, ilal fulkil mashhun, lalu dia naik perahu yang penuh dengan penumpang. Yunus alaihi salatu wassalam mendakwai sebuah kampung, dan kampung ini ketika didakwai Yunus, mereka tidak mau beriman kepada Yunus. Akhirnya karena Yunus jengkel, maka Nabi Yunus AS meninggalkan kampung itu sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pelanggaran, karena seorang Nabi wajib untuk bersabar ketika dia berdakwah di sebuah kampung yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala, apapun resikonya. Sebelum ada perintah dari Allah untuk meninggalkan dan berhijrah dari kampung itu, maka dia tidak boleh meninggalkannya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau perintahkan terlebih dahulu para sahabat, siapa yang mau hijrah silakan hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya beliau perintahkan kepada mereka yang mau hijrah silakan hijrah ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang sangat adil, yang tidak mendolimi siapapun. Dan para sahabat ketika sampai di Habasyah mendapatkan suaka keamanan. Tapi Nabi SAW kenapa tidak ikut ke Habasyah? Karena belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Ketika sahabat hijrah ke Madinah, mereka sudah pada berangkat, Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar sudah beberapa kali menyampaikan kepada Nabi SAW kapan kita berangkat. Tapi Nabi SAW tetap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang nabi, mereka tidak boleh meninggalkan kampung yang menjadi objek dakwahnya apapun resikonya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu Nabi Yunus, karena perahunya ini penuh, fasahama, Nabi Yunus melakukan sihama. Disinilah asal kata dari kata as-sahmu tadi, al-hissah, yang artinya jatah. Karena Nabi Yunus mau mengambil jatahnya dengan melakukan sihama. Fakana minal mudhadin, dan ternyata Nabi Yunus itu kalah. Diceritakan dalam sebagian keterangan bahwa begitu mereka melakukan undian, ternyata Nabi Yunus yang kalah. Maka mereka merasa berat. Ini seorang Nabi. Masa Nabi dilemparkan ke laut? Nabi harus masuk ke laut. Maka undian diulangi lagi. Kita ulangi lagi undiannya. Diulangi lagi undiannya. Ternyata yang kalah Yunus. Untuk yang kedua kalinya. Mereka pun merasa keberatan. Akhirnya diulangi lagi sampai yang ketiga kalinya. Begitu yang ketiga kalinya tetap yang kalah Yunus. Nabi Yunus alaihissalam memahami, ini sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, berarti saya yang harus nyemplung ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Wa dhannun, Nabi dhannun, siapa beliau? Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ingatlah ketika dia pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kampung yang menjadi objek dakwahnya, mughadiban, dalam kondisi marah. Wa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kalau kami tidak akan memberikan teguran kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada Yunus dengan cara seperti yang tadi diceritakan oleh Allah di surat As-Saffat. Dia melakukan sihamah, kalah. Akhirnya Nabi Yunus menyadari ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam laut. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Di lanjutan ayat, Anda bisa buka di surat As-Saffat ayat 142. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Seketika itu langsung ditelan oleh ikan. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Khamis hafizahullahu taala bahwa Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu langsung ketika beliau keluar dari kapal, keluar dari perahu. Penumpang yang lain. Suasana ketika itu, kondisi perahu mau tenggelam, Yunus memasukkan diri ke dalam laut dan langsung ditangkap oleh ikan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Karena itulah Nabi Yunus disebut dengan Nabi Dzunnun. Dzu artinya sahib, artinya orang yang, atau pemilik ya, bahasa kita, meskipun sebenarnya terjemah pemilik kurang bagus. Dzunnun artinya sahib, sahibul Quran, itu berarti bukan pemilik Quran, namun orang yang dekat dengan Quran. Dzunnun sahibun nun, nun artinya ikan. Disebut Dzunnun karena beliau pernah ditelan. Bunnun artinya orang yang dekat dengan ikan. Ditelanlah oleh ikan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Kemudian Allah kan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'atsu. Bukan termasuk, andaikan Yunus bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, lalabitha fihi, tentu dia akan tinggal di perut ikan itu, ila yaumi ba'atsun, sampai kiamat. Sampai kiamat itu artinya mati dan baru dibangkitkan dari kiamat. Andaikan Yunus bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Sehingga karena dulu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rajin bertasbih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Yunus dari perut ikan. Dan Allah sebutkan bab Allah menyelamatkan adalah karena Yunus orang yang rajin bertasbih. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadi pemberi syafaat bagi sang hamba ketika di dunia. Sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah, terkadang kita melakukan satu amal yang itu kita lakukan secara ikhlas, tidak mengharapkan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal itu sebagai syafaat kita, sebagai pemberi syafaat kita, ketika kita membutuhkannya, sementara kita gak sadar. Sehingga Allah selamatkan kita dari potensi bahaya besar, yang itu sangat mematikan. Sementara kita gak sadar, kayaknya sudah gak ada harapan lagi untuk bisa selamat. Tapi Allah selamatkan karena mungkin kita punya amal A, kita punya amal B, yang kita lakukan secara ikhlas. Sehingga amal yang kita kerjakan bisa menjadi salah satu di antara pemberi syafaat ketika kita membutuhkannya, meskipun kita tidak mengetahuinya. Dari ayat ini juga menunjukkan keutamaan banyak bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih. Yang ini menunjukkan bahwasanya rajin bertasbih termasuk di antara amal yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan tasbih itu sebagaimana rutinitas lisan, dermimil zikir kata orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam kondisi kita luang, dalam kondisi kita kosong, ya. Lisan kita nganggur. Bukan dipakai untuk banyak bicara, ya. Sehingga sampai digelari orang dengan apa? Lambe turah. Tapi kita gunakan untuk bertasbih, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah. Karena bisa jadi zikir-zikir yang kita baca dalam rutinitas harian kita, ketika kita nganggur kemudian kita berzikir, Allah Subhanahu wa taala jadikan amal itu sebagai penyelamat kita ketika kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepentingan kita dari ayat ini adalah keterangan yang Allah sampaikan bahwa Yunus alaihissalam melakukan sihama. Kenapa anak panah disebut sihama, disebut saham? Karena dia mewakili bagian keikutsertaan seseorang dalam kegiatan undian tersebut. Kemudian secara istilah, saham berarti surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan, yang sekaligus menjadi klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Ini Anda bisa cari di internet pemahaman atau penjelasan saham secara istilah. Ini bisa mengikuti urf yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat takyif fikih saham. Ulama berbeda pendapat dalam memahami saham. Pendapat pertama, saham sama seperti barang dagangan, sehingga tanpa memandang berapa nilai aset perusahaan yang diwakili saham itu, maka saham dengan perusahaan itu terpisah. Saham sendiri, perusahaan sendiri. Saham itu barang dagangan sendiri, perusahaan itu sendiri. Dan ini merupakan pendapat Syekh Jaddul Haq, mantan Syekhul Azhar, dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya. Konsekuensi dari pendapat ini adalah saham boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa melihat kondisi perusahaan. Sehingga baik dia berwujud aset maupun tidak berwujud aset, misalnya dalam bentuk uang, ada perusahaan yang go public, lalu dia menerbitkan saham, terjuallah saham itu misalnya 1000 saham. Harga satu saham misalnya 1 juta. Ini saya buat mahal ya. Akhirnya terkumpullah dana 1M. Terkumpul dana 1M masih dibiarin aja. Dalam waktu misalnya dalam waktu 6 bulan dana 1M itu belum dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Apakah saham ini sudah boleh diperjualbelikan? Padahal dana yang dipakai untuk beli saham ini dia belum digunakan untuk berwujud aset. Menurut pendapat yang pertama, hukumnya boleh, dan ini adalah pendapat Syekh Jaddul Haq yang tadi kita sampaikan, karena dia sudah menjadi barang dagangan yang terpisah dengan perusahaan. Alasan pendapat ini, di sini penomorannya 5 dan 6, dan ini keliru ya. Ini salah Ada typo di sini, Anda kasih nomor 1 dan 2. Menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak terhadap harta perusahaan. Semua aset perusahaan merupakan milik perusahaan itu sendiri, sehingga syirkah diibaratkan seperti satu orang yang memiliki perusahaan. Kemudian alasan yang kedua, di sini dikasih nomor 6, Anda ganti nomor 2, bahwa saham di masyarakat itu seperti harta yang bisa diperdagangkan. Bahkan di sana ada pasarnya. Dalam perdagangan saham bisa untung bisa rugi, harga saham mengikuti indeks harga pasar. Sehingga berdasarkan pendapat pertama ini, maka saham boleh diperdagangkan secara bebas. Kemudian pendapat yang kedua, saham adalah bukti yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan. Dan ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Mereka beralasan bahwa syirkah menurut fikih itu dibangun di atas dua prinsip. Pertama, pengelola mengatur hartanya sendiri yang menjadi sahamnya dalam syirkah tersebut. Dan yang kedua, prinsip wakalah, di mana pengelola menjadi wakil atas harta orang lain yang memiliki saham dalam syirkah. Sehingga konsekuensi dari gabungan ini adalah pengelola syirkah tidak harus selalu minta izin kepada rekan-rekan yang lainnya yang memiliki saham dalam syirkah. Yang kedua, pemilik saham dalam syirkah adalah pemilik aset yang ada dalam syirkah. Baik. Dan tidak dikenal dalam fikih bahwa syirkah diibaratkan satu orang yang memiliki semua aset syirkah, sebagaimana yang diutarakan pendapat yang pertama. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama kontemporer, sehingga saham itu bukan sesuatu yang terpisah dari perusahaan. Dan salah satu alasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dalam bukunya Mu'amalah Maliyah Mu'asirah, beliau mengatakan bahwa jika saham itu terpisah dari perusahaan, berarti di situ tidak dibedakan antara perusahaan yang bergerak di bidang halal dan perusahaan yang bergerak di bidang haram. Karena berarti sama saja, saham itu terpisah dari perusahaan. Kita mau beli saham khamr, beli saham perusahaan khamr, beli saham perusahaan rokok, bahkan saham perusahaan apa misalnya biduan ya, yang dia menyediakan jasa penyanyi atau jasa hiburan. Gak ada bedanya dengan saham yang murni halal, karena saham dengan perusahaan terpisah. Sehingga kalau saham dengan perusahaan terpisah, konsekuensinya seperti itu, dan itu konsekuensi yang batil. Karena itu pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Dan di sini kita sebutkan beberapa keterangan ulama terkait masalah saham. Coba kita tampilkan. Ada keterangan Al-Mawardi. Beliau rahimahullah mengatakan, "Aqdu syirka yajri alaihi fi tasarrufi kulli wahidin minhuma fi haqqi syarikihi hukmal wakalah." Dalam akad syirka berlaku aturan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap hak rekannya itu mengikuti asas wakalah. Asas wakalah berarti apa? Temannya jadi wakil. An-Nawawi juga mengatakan, tasarrufu syarik katasarrufil wakil. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola syirka itu seperti menjadi wakil bagi pihak lain, pemilik saham syirka. Keterangan Ibnu Qudamah, yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma fihima bihukmil milki fi nasibihi wal wakalati fi nasibi syarikihi. Sebelum ini masih sama dengan yang tadi. Pengelolaan terhadap harta syirka yang dilakukan oleh masing-masing statusnya seperti pemilik untuk saham pribadinya dan seperti wakil untuk saham rekannya. Baik, biar lebih mudah untuk memahami, kita bantu dengan coret-coretan ya. Baik, Di sini kita akan membahas tentang takyif fikih akad syirkah. Syirkah artinya kongsi, yang ini beranggotakan banyak orang, ya. Dua atau lebih. Misalnya ada A ikut bergabung, B, C, D. Anggaplah 4 orang. Anggota-anggota syirkah ini, A, B, C, D ini disebut syarik. Disebut syarik. Berarti di sini ada berapa syarik? Ada 4 syarik, A, B, C, D. Baik, coba kita perhatikan keterangan Ibnu Qudamah. Yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma bihukmi al-milki. Ini kita tampilkan, coba. Yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma fihima bihukmi al-milki fi nasibi syarikihi. Pengelola terhadap harta syirkah yang dilakukan oleh masing-masing statusnya seperti pemilik. Pribadi dan seperti wakil pemilik untuk saham pribadinya dan seperti wakil untuk saham rekannya. Baik. Sehingga di sini posisi A adalah masing-masing syarik ini punya saham, ya. Misalnya A punya 10%. B punya 50%. C punya berapa? 30%. Kemudian D punya 10% sisanya. Total. Maka begitu A melakukan aktivitas dalam syirkah, dia melakukan aktivitas terhadap haknya sendiri, yaitu 10%. Yang ini merupakan hak pribadi. Hak sendiri. Plus sebagai wakil untuk hak syarik yang lain. Begini. 10% hak sendiri dan dia sebagai wakil untuk hak syarik yang lain. Syarik yang lain itu yang mana? B, C, dan D. Sehingga dia mengelola 10% ini punya sendiri dan mengelola sisanya ini 50 plus 30 plus 10 sisanya persen dengan akad dia sebagai wakilnya. Ya. Ini aturan baku yang terjadi di sebuah perusahaan. Karena itulah ketika dilakukan syirkah, otomatis berlaku aturan seperti ini. Baik mereka sepakat maupun tidak sepakat. Kenapa? Karena memang syirkah seperti ini. Duh, saya kan nggak pernah mewakilkan kamu. Loh, kita sudah kerjasama ya otomatis mewakilkan. Andaikan B ya mengatakan, saya nggak pernah mewakilkan si A kok. Kita tidak pernah melakukan akad wakalah. Loh, kamu kan melakukan akad kerjasama. Syirkah, betul. Nah, otomatis kalau kamu sudah melakukan syirkah, berarti kamu sudah menjadi wakil bagi yang lain. A juga wakil bagi kamu dan bagi teman-temanmu. Karena itu skema dari akad syirkah. Baik. Ada, saya melebar ya. Jadi dulu pernah kita bahas, bank itu kan tidak bisa melakukan akad istisna. Teman-teman yang berada di properti, barangkali paham ini ya. Ini salah satu di antara solusi yang pernah saya tawarkan ke APSI, agar bisa dilakukan seperti ini ketika mau kerjasama dengan bank. Bank itu tidak bisa istisna. Nggak bisa istisna. Kenapa nggak bisa istisna? Karena dia bukan produsen. Dan bukan core bisnisnya bank, bukan bagian dari bisnisnya bank, dia memproduksi, apalagi perumahan. Bank tidak punya tukang, tidak punya mandor, tidak punya kontraktor. Bank, bagian bisnisnya adalah pembiayaan. Terus bagaimana caranya agar bank bisa melakukan akad istisna? Dan ini sangat sangat diharapkan oleh bank. Karena keistimewaan istisna itu apa? Keistimewaan istisna, bisa akad sebelum punya barang. Barangnya belum diproduksi, sudah bisa akad. Dan ini kan yang sangat diharapkan oleh bank. Konsumen diikat dulu dengan melakukan akad, padahal dia belum punya barang. Maka gimana caranya agar bank bisa melakukan akad istisna? Nah, caranya lakukan syirkah. Dilakukanlah syirkah antara bank, pesertanya adalah bank, dengan developer. Misalnya mereka melakukan akad kerjasama syirkah, banknya ngasih 90% modal, developernya 10%. Lalu membuat beberapa unit perumahan ya, anggaplah ada 100 unit perumahan. Tentu saja yang nanti akan mengerjakan adalah developer. Tapi mereka sudah kerjasama. Kalau mereka sudah kerjasama, berarti bank boleh mengelola 90% jatahnya, plus dia sebagai wakil developer yang memiliki saham 10%. Nah, developer karena dia produsen, berarti dia bisa melakukan akad istisna. Ini istisna bisa. Boleh istisna. Kenapa boleh? Karena dia produsen. Begitu dia sudah jadi produsen, dia bisa melakukan akad istisna. Maka di sini ketika itu dilakukan, bank melakukan akad istisna bisa enggak? Bisa. Bank melakukan akad istisna ya, sebagai wakil dari developer. Ketika ini dilakukan, dia sah karena dia adalah wakil dari syariknya. Syariknya adalah developer ya. Teman syirkahnya tadi, developer, yang mewakili 10% dari jatah developer. Karena dalam ketentuan syirkah, nggak ada batasan mau dia punya saham banyak maupun punya saham sedikit. Begitu dia sudah terlibat di situ, maka sama halnya dia telah mewakilkan temannya untuk melakukan pengelolaan. Nah, kalau bank sudah bisa melakukan akad istisna nih, maka bank bisa melakukan transaksi jual beli, meskipun rumah belum ada, ya, objek belum dimiliki, bahkan bisa jadi masih dalam bentuk lahan yang dikapling, kemudian ada rumah contoh, ada fasum sebagian, lalu bank melakukan akad jual beli dengan konsumen. Untuk lahan-lahan kapling yang lain, padahal rumahnya belum ada, diperbolehkan karena dia melakukan akad istisna. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami, dan ini bisa dijadikan sebagai solusi di dunia perbankan syariah agar dia bisa melakukan akad istisna. Baik. Kemudian kita kembali ke masalah saham tadi ya. Tadi kita tegaskan bahwa dalam akad syirkah terjadi hubungan bahwa satu syarik adalah wakil bagi syarik yang lain. Satu syarik adalah wakil bagi syarik yang lain. Karena itu, Kembali kepada keterangan yang kemarin kita sampaikan, jumhur ulama berpendapat apabila perusahaan PT bergerak di bidang yang terlarang, ya, bergerak di bidang yang terlarang, PT yang produknya haram, produk haram, atau yang kedua, dia punya utang riba, punya utang riba, atau yang ketiga, dia punya piutang riba. Ini misalnya deposito misalnya ya, atau main di obligasi, deposito, obligasi, dan yang lainnya. Kalau ini dia utang dari bank, dan tentu saja ada bunganya untuk ekspansi atau yang lainnya. Kenapa ini dipermasalahkan oleh jumhur ulama? Padahal ini kan kebijakan, ya. Ini kan kebijakan manajemen, direksi. Sementara aturan yang berlaku di negara kita, sementara aturan yang berlaku di negara kita bahwa pemilik saham itu tidak bisa menentukan kebijakan direksi, karena itu terpisah. Pemilik saham sendiri, kebijakan direksi sendiri. Tapi kenapa keberadaan utang riba itu menjadi terlarang? Ya. Kalau bagian ini mungkin kita paham, ini kan nanti jadi salah satu sumber pendapatan perusahaan. Misalnya ya, ini menyumbangkan 20% misalnya, 20% pendapatan perusahaan. Berarti angka 20% ini menjadi salah satu dividen, bagian dari dividen yang akan didapatkan oleh pemilik saham. Nah, kita paham ini ya. Lalu bagaimana dengan utang riba? Perusahaan mengambil utang riba. Kan dia nggak makan riba. Tapi dia apa? Memberi riba. Dan itu perbuatan yang terlarang. Dan kita tidak bisa, kita misalnya sebagai pemilik saham, nggak bisa menentukan ini. Saya mau kendalikan, saya nggak boleh itu. Kamu nggak bisa. Karena secara umum, biasanya pemilik perusahaan, sahamnya jauh lebih besar dibandingkan saham yang dikeluarkan untuk publik. Baik. Sehingga kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena tadi, prinsip syirkah, prinsip syirkah dalam PT, ya. Prinsip syirkah dalam PT, misalnya di sini ada publik yang membeli saham plus owner pemilik. Saham yang dilepas di publik anggaplah 20%. Ownernya 80%. Berarti dalam posisi ini, owner adalah dia melakukan aktivitas untuk aset dia pribadi senilai 80%, plus sebagai wakil dari publik yang dia punya jatah 20%. Anda tidak boleh mengatakan, saya kan nggak pernah menyuruh owner melakukan seperti itu. Berarti saya tidak pernah melakukan akad wakalah. Betul, secara lisan maupun tulisan Anda nggak pernah menyuruh. Tapi dengan keberadaan akad syirkah, maka secara otomatis berlaku akad wakalah. Sehingga pada saat Anda sebagai pemegang saham 20% yang dilepas untuk publik, kemudian pihak owner melakukan aktivitas tertentu, maka Anda turut terlibat di sana. Karena itu misalnya ya, owner utang riba. Ontar melakukan utang riba. Utang riba itu karena dia punya jatah 80% ini. Ini perbuatan pribadi. Yang kedua, sebagai wakil. Berarti ini juga turut nyambung di sini. Nah, Anda ada di sini misalnya. Anda ada di sini. A ada di sini ya. Ketika Anda ada di situ, berarti Anda turut mewakilkan owner untuk melakukan utang riba. Makanya jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama kontemporer mengatakan, ketika di perusahaan itu dia melakukan salah satu pelanggaran ini, produknya haram, ada utang riba, ada piutang riba, berarti perbuatan ini tunsabu ilaihi, dinisbahkan kepada seluruh pemegang saham. Oh, berarti saya termasuk di dalamnya. Saya bagian dari itu. Meskipun saya cuma punya ya. Dari 20% saham yang dilepas di publik, Anda punya cuma punya 1%. Oh, berarti saya punya keterlibatan perbuatan terlarang itu 1%. Sehingga ini yang menjadi alasan jumhur ulama yang melarang praktek kayak gini. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, dari keterangan tadi ya, kita lanjutkan. Jika saham adalah sesuatu yang mewakili kepemilikan terhadap sebagian aset, maka ini pembahasan yang berbeda. Kapan saham itu boleh diperjualbelikan? Kapan saham boleh diperjualbelikan? Coba kita lihat keterangan dari Lajnah Daimah. Dalam fatwa Lajnah Daimah, keterangan yang nomor 2. Di buku ada fatwa Lajnah Daimah di buku halaman 239. Dalam fatwa Lajnah Daimah di halaman 239 disebutkan bahwa idza kanatil ashum la tumatsilu nuqudan tamtsilan kulliyan aw ghaliban wa innama tumatsilu ardan aw sayyaratin aw imaratin wa nahwi dhalika wa hiya ma'lumatun lil ba'i' wal mushtari jaza bai'uha wa shira'uha bi thamani halin aw mu'ajjalin ala duf'atin aw dafa'atin li umumi adillati jawazil bai'i wa shira'. Bila saham-saham tersebut tidak mewakili uang tunai baik secara keseluruhan atau kebanyakan, akan tetapi mewakili aset berupa tanah atau kendaraan atau properti yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk diperjualbelikan baik dengan cara tunai maupun utang, baik dengan cara sekali pembayaran maupun dicicil beberapa pembayaran. Hal ini berdasarkan dalil yang membolehkan jual beli. Baik. Sehingga dari keterangan Lajnah Daimah, kapan saham boleh diperjualbelikan? Jika saham itu masih dalam bentuk uang, maka boleh diperjualbelikan, namun dengan syarat sama dan tunai. Karena jadinya tukar-menukar uang dengan uang. Sehingga misalnya PT X, dia ngumpulin saham tuh dari publik ya. Dapatlah uang 10M misalnya. Lalu 10M ini nganggur dalam kurun waktu 6 bulan. Dan Anda termasuk pemegangnya. Dapat info, dana yang Anda berikan kepada kami belum kami manfaatkan. Akhirnya Anda mau menjual saham itu ke orang lain. Misalnya harga sahamnya 10.000 per lembar. Per lembar 10.000, maka wajib dijual dengan harga yang sama, 10.000 per lembar. Dan harus tunai, karena jadinya ini tukar-menukar uang dengan uang. Yang kedua, saham itu sudah berbentuk aset perusahaan. Baik bentuknya properti yang tetap, aktiva tetap maupun yang tidak tetap. Maka dia boleh diperjualbelikan dan tidak harus sama dan tunai. Berarti ini jadi objek dagangan biasa. Bukan uang ya. Hukumnya boleh diperjualbelikan. Sudah? Keterangan lajna ini tidak ada kaitannya dengan kondisi perusahaan yang dia menjual produk haram, utang riba maupun piutang riba. Di sini keterangan terpisah bagaimana hukum jual beli saham secara umum. Hukumnya dirinci. Kalau dia masih dalam bentuk uang tidak boleh. Tapi kecuali jika dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. 10.000 per lembar, 10.000 per lembar. Harganya 2.500 per lembar, Anda jual dengan nilai yang sama, 2.500 per lembar. Karena seperti itu tukar menukar uang. Kalau saham sudah mewakili aset, boleh dijual dengan ketentuannya. Dalam jual beli itu objek harus apa? Jelas, harus jelas ukurannya. Di sini objek harus jelas. Maka begitu mau dilakukan jual beli saham, itu kan berarti jual beli aset saya di perusahaan A. Lalu ketika saya mau transaksikan, berarti dilakukan appraise dulu. Dinilai kira-kira saham saya ini bernilai berapa. Anda bisa ngundang tim appraisal. Oh, perusahaan ini nilainya sekian. Ada kenaikan. Nah, kemudian dijual yang awalnya 10.000 per lembar misalnya ya. Kemudian Anda jual jadi 15.000. Kenapa? Boleh enggak kayak gini? Boleh. Kenapa boleh? Karena ketika kondisi seperti ini ada kenaikan harga dari objek yang Anda perjualbelikan dan selama itu dilakukan saling ridho dan jelas terbuka, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian di sini ada pembahasan tentang batasan saham yang boleh ditransaksikan. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang cukup longgar dan sebagian ada yang cukup ketat. Namun jumhur ulama kontemporer cukup ketat dalam masalah ini, sehingga utang ribawi, piutang ribawi yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa menjadi alasan trading perusahaan di atau trading saham di perusahaan seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan dengan penjelasan seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan dari kajian kita sebelumnya. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Wanto di Bekasi, Ustaz. Apakah boleh hukumnya bekerja di bursa saham? Apabila boleh, bidang apa yang dipilih? TI, hukum, keuangan, atau yang lainnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Apa hukumnya bekerja di bursa saham? Berarti ini pekerjaan di epicentrumnya syubhat. Kami sarankan Anda cari pekerjaan yang lain jika memang Anda sudah bekerja di situ. Dan kalau Anda belum bekerja di situ, sebaiknya tidak mendaftar ke perusahaan seperti ini. Cari di perusahaan yang lain, karena kita tahu seperti pasar saham itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi di sana. Kalaupun kita yang membahas masalah kepemilikan saham pribadi, di situ masih ada banyak batasan yang sering dilanggar oleh masyarakat, apalagi ketika ada di pusatnya. Tentu Anda akan sering menjumpai pelanggaran itu. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks boleh Ustaz? Silakan, Pak. Jadi pada tahun sekitar 2 tahun lalu, tahun 2018, ada teman datang ke sana, dia mau buka usaha, jadi meminta pinjam modal. Pada saat itu Ana enggak punya uang, soalnya ada bentuk emas. Bentuk emas. Nah, ketika kita pinjam-meminjam, dia bilang Ana enggak punya uang, adanya emas, kalau antum mau bank silakan, cuman nanti kembalikan dalam emas lagi. Nah, teman ini setuju. Cuma kadarullah itu dalam prakteknya, karena teman ini berada di luar kota, dia minta ambil tolong, karena tolong dijualkan dulu emasnya, nanti hasil penjualannya baru ditransfer ke dia gitu. Nah, 2 tahun sekarang ini kan dia mau bayar pinjamannya ke anak ini, dia transfer dalam bentuk uang lagi karena dengan harga emas tahun ini, apa itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, cukup, Bapak. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami dari apa yang Bapak sampaikan, berarti utang yang Bapak serahkan adalah utang emas, bukan utang uang. Karena saat kesepakatan antara Bapak dengan teman Bapak adalah menyerahkan sejumlah emas. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah detail dari kriteria emas yang Bapak serahkan ke teman Bapak. Apakah itu perhiasan? Dan kalau perhiasan berapa persen, berapa karat? Ataukah itu emas batangan, berapa karat? Nah, ketika kita sudah menyebutkan detail itu, ini yang kita jadikan sebagai acuan. Ini yang kita jadikan sebagai acuan. Sehingga untuk selanjutnya, ketika teman Bapak membayar utang, maka boleh membayar dalam bentuk emas. Boleh membayar dalam bentuk emas. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, Bapak nyuruh salah satu orang, boleh anggota keluarga atau siapa yang kira-kira bisa bantu, untuk dijadikan wakil bagi teman Bapak yang ada di luar kota tadi, menerima transferan dari teman Bapak tadi. Selanjutnya, dia datang ke toko emas, membeli emas yang sama sebagaimana yang dulu Bapak serahkan ke teman Bapak. Kalau ada kenaikan gimana? Kalau ada kenaikan, ya dulu Bapak nyerahkan dalam bentuk emas, berarti menerima dalam bentuk emas. Tapi kan dulu waktu dikirim ke teman yang ditransfer uang, karena emas nggak bisa ditransfer. Betul, yang dikirim uang. Tapi itu kan setelah dapat perintah dari teman, tolong dijualkan. Berarti di posisi ini, wallahu ta'ala alam, kondisi Anda adalah sebagai wakil dari teman Anda untuk menjualkan emas tersebut. Nah, kalau sudah jadi wakil, berarti yang diserahkan itu dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang. Setelah dijualkan, dapat duit, baru dikirim ke teman Bapak tadi. Karena itu insya Allah tidak masalah, Bapak menerima pengembalian dalam bentuk emas meskipun nilainya lebih mahal, dan nanti Bapak suruh salah satu orang untuk menerima transferan dari teman Bapak sejumlah uang, kemudian dipakai untuk beli emas sebanyak yang dulu Bapak serahkan ke teman Bapak. Wallahu a'lam. Baik. Putus. Kita baca pertanyaan melalui WA. Ini ada satu pertanyaan masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, tadi di penjelasan Ustaz menjelaskan tentang ketamakan bertasbih. saya pernah membaca tentang apa keutamaan membaca tasbih 100 kali itu seperti membebaskan keturunan apa budak Ismail 100 kali, terus kalau alhamdulillah 100 kali apa, Allahu Akbar 100 kali apa, itu hadisnya itu gimana ya Ustaz? Terus di sisi lain saya juga pernah membaca tentang keutamaan tasbih itu, kalau kita membaca tasbih 100 kali, keutamannya akan dihapuskan sejuta apa kesalahannya atau ditulis sejuta kebaikannya. Itu bagaimana ya Ustaz? Sama satu lagi pertanyaannya, kalau setelah sholat kita duduk menunggu waktu untuk sholat berikutnya, itu kalau di masjid kan dapat keutamaan didoakan malaikat ya kalau nggak salah, atau dihitung sebagai sholat. Nah kalau kejadiannya di rumah itu termasuk dapat keutamaan itu atau enggak ya? Suka sebelumnya ya Ustaz, ya sekolah khair barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan terkait hadis-hadis masalah keutamaan tasbih, kita harus melihat referensinya secara langsung sehingga saya tidak bisa menyampaikan di sini. Kemudian yang kedua, mengenai hukum menunggu sholat untuk sholat berikutnya, ini wallahu a'lam apakah berlaku untuk semua sholat ataukah berlaku untuk sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah menunggu iqamah. Kalau zahir hadis menunjukkan kalau itu berkaitan dengan orang yang masuk masjid di awal waktu, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, lalu dia sholat qobliyah, sholat-sholat sunnah, kemudian dia duduk menunggu sampai imam datang. Maka orang seperti ini statusnya sebagaimana orang yang sholat dan dia didoakan oleh malaikat. Apakah itu juga termasuk orang yang menunggu sholat, dari selesai sholat maghrib, menunggu sholat isya. Dia gak keluar masjid misalnya. Tapi dia tetap beribadah di masjid, baca Quran atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, semoga itu termasuk. Sehingga dianjurkan bagi orang yang misalnya dalam waktu yang pendek, setelah maghrib sampai isya, dia tidak pulang, dia tidak keluar rumah, tapi dia melakukan aktivitas, bisa kajian, bisa baca Quran, bisa zikir, atau aktivitas yang lainnya. Selama yang dilakukan itu dalam rangka untuk menunggu sholat berikutnya, semoga masuk dalam kategori hadis tadi. Karena Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihil darajat. Maka aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Isbagul wudu' ilal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa antidharus salati ba'das salah. Menyempurnakan wudu meskipun gak suka. Gak suka itu misalnya karena suasana dingin atau karena ada gatal-gatal di tangan, di anggota wudu, sehingga kita gak senang ketika itu kena air. Yang kedua, memperbanyak langkah di masjid, artinya ke masjid dengan jalan kaki. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat berikutnya setelah dia menyelesaikan sholat sebelumnya. Dan makna hadis ini umum, sehingga wallahu alam bisa termasuk juga menunggu sholat wajib satu setelah dia melakukan sholat wajib sebelumnya. Menunggu isya setelah dia mengerjakan sholat maghrib. Nah, apakah ini juga berlaku di rumah? Jika ini disebabkan karena uzur sehingga kita tidak bisa ke masjid sebagaimana kondisi normal, lalu kita lakukan ini di rumah, wallahu alam, semoga ya kita tetap mendapatkan pahala itu. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu," keluar rumah atau jamaah di masjid, akhirnya kita di rumah. Dan itu uzur. Kemudian dengan sebab itu kita tidak bisa melakukan aktivitas rutin kita sebelumnya. Semoga tetap dicatat oleh Allah seperti aktivitas kita sebelumnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah, Ustaz. Mohon tanya, tapi di luar tema, apakah keputihan termasuk haid? Apakah keputihan termasuk haid? Kalau kita melihat tentang definisi haid yang disampaikan oleh para ulama, haid itu adalah ad-dam at-tabi'i, darah yang keluar yang statusnya darah normal. Darah normal itu artinya bukan darah penyakit. Ketika Aisyah haid pada saat beliau berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah di kemahnya beliau menangis. Lalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ana fisti?" Apakah kamu haid? Aisyah menjawab, "Na'am." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Dzalika syai'un qad katabahu Allahu 'ala banati Adam." Haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi putri Adam. Artinya sesuatu yang normal, enggak usah terlalu sedih meskipun kamu enggak bisa menjalankan kegiatan ibadah bersama yang lain karena beliau sedang haid. Ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai haidnya selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat Fatimah bin Abi Hubaysh, Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Beliau mengalami istihadhah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in kharaja ad-dam wad-damul haidi aswadun yu'raf." Jika yang keluar adalah darah dan darah haid itu berwarna kehitaman, merah kental kehitaman, yu'raf yang sudah dikenal umum oleh masyarakat. Sehingga di sini haid bentuknya adalah darah. Karena itu baik dalam hadis maupun dalam keterangan para ulama menunjukkan haid itu bentuknya darah. Berarti kalau yang keluar bukan darah, maka dia bukan termasuk haid, keputihan, ya, itu bukan darah. Karena itu wanita yang mengalami keputihan, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat, wajib melakukan aktivitas yang lainnya yang disyaratkan harus dalam kondisi suci, termasuk puasa, dan boleh melakukan aktivitas sebagaimana wanita suci yang lainnya yang tidak dalam kondisi haid. Nah, sementara apakah keputihan itu suci ataukah najis, ulama khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih mendekati, yang zahir keputihan adalah suci dan tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini mau tanya tentang, kan ada orang itu nitip uang ke anak 50, tapi ada 10.000 tapi lembarannya itu 5 lembar gitu Ustaz. Kemudian ana tukar tanpa sepengetahuan dia gitu Ustaz. Itu bagaimana? Ditukar dengan 50.000 gitu Ustaz. Ana misalnya punya 50.000 terus ditukar dengan 10.000 itu tersebut Ustaz, 50 gitu semuanya. Tapi tanpa sepengetahuan orangnya gitu Ustaz. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, anak jual ini ada apa tuh, jual sesuatu kemudian kembalinya itu ada di anak gitu, udah lama gitu, jadi anak lupa gitu. Setelah itu anak baru ingat gitu. Setelah itu anak katakan ini uangnya, kembalinya gitu, dia ini taruh di situ aja dulu sementara gitu, nanti tak ambil. Terus sampai sekarang ini belum diambil uangnya gitu, kembalinya itu. Kan itu kan termasuk riba katanya. Tapi ini kan tidak disengaja ini, karena anak tidak tahu bahwa kembali itu terlalu lama gitu adalah riba gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Mohon solusinya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, Anda dititipi uang dalam bentuk pecahan 10.000 sebanyak 5 lembar, lalu Anda tukar dengan pecahan yang lebih besar 50.000 tanpa izin dari pemiliknya. Wallahu ta'ala alam, secara urfi atau tradisi di masyarakat, insya Allah seperti ini bukan termasuk pelanggaran hak orang lain. Artinya yang penting pokoknya 50.000 itu dikembalikan dengan nominal yang sama kepada orang yang titip. sementara bentuknya sudah berubah, yang awalnya 5.000 10 lembar sekarang jadi 50.000 1 lembar. Ini tidak termasuk ada transaksi riba di situ, karena Anda tidak melakukan praktek utang, Anda juga tidak melakukan apa gunaan hak, Anda tetap kembalikan dalam bentuk 50.000. Kecuali kalau misalnya yang titip minta, saya tetap minta yang eceran kayak kemarin 5.000 10 lembar. Nah, Anda harus kembalikan sebagaimana yang dititipkan. Tapi kalau dia sudah merasa rela, begitu dikembalikan dalam bentuk 50.000 utuh, dan dia tidak marah, dia tidak nuntut, selesai masalah. Sama sebagaimana misalnya saya titip buku ini kepada si A, ternyata oleh si A buku ini misalnya dipakai terus rusak, akhirnya dia belikan yang lain terus dikasihkan ke saya, dan saya merasa ridho, selesai masalah. Kemudian yang kedua, pengembalian yang lama tidak dikembalikan, apakah itu termasuk riba? Jawabannya bukan riba, tapi itu uang titipan. Udah ditaruh di situ dulu, berarti Anda dititipi uang pengembalian itu untuk Anda jaga. Maka status uang kembalian itu adalah uang titipan. Kalau waktunya lama, ya berarti Anda harus jaga dalam waktu yang lama. Kalau Anda merasa saya nggak mau jaga, berarti segera dihubungi orang itu, saya nggak mau jaga, pokoknya saya mau kembalikan ke kamu, biar nggak jadi beban. Boleh, silakan. Tapi kalau Anda bersedia untuk dititipi, berarti Anda harus jaga uang itu, jangan sampai hilang. Ya. Kemudian nanti kalau dia ngambil, silakan dikembalikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.